Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a al-intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalal ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Al-halatul rabi'ah, keadaan yang keempat. Allah taqwa ala dhalik, hendaknya kamu tidak mampu ala dhalik atas keadaan itu. Keadaan itu yang dimaksud keadaan sebelumnya, yaitu keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga, tidak mampu menyibukkan diri untuk memberikan kebaikan kepada umat Islam lainnya. Tidak bisa memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada hati orang-orang yang beriman. Atau tidak mampu berkhidmat, membantu, menolong, melayani para ulama. Gak mampu kita, gak mampu memberikan bantuan, gak mampu memberikan kebaikan, gak mampu memberikan kesenangan. Nah terus, kalau kita memang gak mampu, gak kuat atas hal itu semua, fashtagil bihajatika, maka sibukkan diri kamu bihajatika, dengan kebutuhan-kebutuhan kamu. Iktisaban ala nafsik au ala iyalik, yakni memenuhi kebutuhan dirimu atau kebutuhan keluarga. Kalau tidak mampu, tidak bisa memberikan kemanfaatan, kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, bantuan kepada orang lain, maka sibukkan diri kamu untuk memenuhi kebutuhan kamu, keluarga kamu, atau orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Tidak melakukan hal-hal lain yang menyia-nyiakan mereka. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyia-nyiakan mereka. Sudah enggak bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, membantu orang lain, melayani para ulama, enggak bisa. Kemudian menyia-nyiakan dirinya atau menyia-nyiakan keluarganya, jangan sampai. Jadi kalau memang enggak mampu keadaan yang ketiga, ya berarti sibukkan waktunya kamu untuk memenuhi kebutuhan kamu dan kebutuhan orang yang wajib kamu nafkahi, orang yang wajib kamu didik, orang yang wajib kamu pantau, kamu perhatikan. Karena kalau kita menyia-nyiakan saja, menyia-nyiakan kewajiban kita kepada mereka, menyia-nyiakan itu sudah dosa. Menyia-nyiakan aja sudah dosa. Kafa bil mar'i itsman an yubayyi'a bima ya'ul. Cukup berdosa atau sudah dikatakan berdosa bagi orang yang menyia-nyiakan keluarganya. Waqad salima al-muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadik. Sehingga umat Islam lainnya selamat dari kamu, dan mereka merasa aman dari lisannya kamu dan tanganmu. Nah, ketika kita sibuk memenuhi kebutuhan kita atau kebutuhan orang yang wajib kita nafkahi, otomatis kita enggak memerhatikan orang lain. Enggak memerhatikan orang lain. Dalam arti itu enggak fudul, enggak mau tahu urusan orang lain. Terus kenapa kita sibuk dengan kita? Contohnya, Kita sekarang berada di depan kaca, mau merapikan apa yang ada di wajah kita. Mau merapikan, kita sibuk merapikan apa yang ada di wajah kita. Mungkin yang punya kumis mau merapikan kumisnya, yang punya jenggot merapikan jenggotnya atau brewoknya. Sibuk dia. Gak mungkin dia dalam keadaan sibuk merapikan miliknya sambil memerhatikan orang lain, sambil ingin tahu apa yang dilakukan orang lain. Gak mungkin. Kenapa? Karena akan membahayakannya, akan merugikannya. Mau gak mau dia perhatian untuk apa? Untuk dirinya atau orang yang wajib ya, seperti tukang cukur. Saat ia mencukur pelanggannya, gak mungkin dia mencukur pelanggannya sambil nolong. Ada apa itu? Akhirnya apa? Gak benar semua potongannya ini. Pelanggannya akan marah. Gak mungkin, karena dia akan fokus dengan memotong. Yang terjadi di jalan atau ada apa, siapa yang lewat, dia gak tahu. Kenapa? Dia sedang sibuk memenuhi kebutuhannya atau kebutuhan orang yang wajib ya nafkahi. Lah dengan begitu umat Islam lainnya yang ada di kanan kirinya ini aman dari kejelekan lisannya, juga dari kejelekan tangannya. Aman. Dia pun selamat. Dia pun selamat. Umat Islam lain selamat dari dia. Umat Islam lainnya itu aman dari kejelekannya, dia pun aman dari kejelekan yang lain. Salimal muslimuna minka, orang Islam lainnya selamat dari kamu. Kenapa? Kamu gak akan mungkin menyelakai mereka, melukai mereka, menghina mereka, mencaci mereka, karena apa? Sedang sibuk memenuhi kebutuhannya atau kebutuhan orang yang wajib ya nafkahi. Dengan itu salimalah kadinuka, agamanya kamu, keimanannya kamu akan selamat. Agama kita selamat. Artinya apa? Pahala, kedudukan tidak terganggu. Sekalipun kita tidak bisa menolong orang, membantu orang, menyenangkan hati orang, melayani para ulama, sekalipun kita gak mampu itu semuanya, kita sibuk dengan diri kita dan keluarga kita, tapi kita tetap mendapatkan keistimewaan, keutamaan, sebab tidak mengganggu orang lain, tidak membuat sengsara orang lain, tidak membuat orang lain sakit karena kita. Gak mampu ngasih kebaikan, gak mampu ngasih kesenangan, malah ganggu, malah ngerusak. Nah, ini tambah keliru, tambah salah, tambah gak benar. Karena itu yang benar, kalau memang gak mampu, sibuklah untuk memenuhi kebutuhan kamu dan orang yang wajib kamu nafkahi, agar supaya tidak mengganggu orang lain, tidak merusak orang lain. Dengan itu agamanya kamu selamat, selama kamu tidak melakukan kemaksiatan di saat kamu memenuhi kebutuhan kamu. Itlam tertakib maksiatan, jika kamu tidak melakukan kemaksiatan, kapan? Ya saat kita memenuhi kebutuhan untuk diri kita atau orang yang wajib kita nafkahi. Dia akan selamat agama kita selama kita memenuhi kebutuhan mereka, tidak melakukan kemaksiatan. Benar kita gak ganggu orang, benar kita gak mencaci orang, kita sibuk memenuhi kebutuhan diri kita atau keluarga kita, tapi sambil nyuri, atau tapi sambil maksiat, seperti main riba dan yang lain sebagainya. Loh, ini gak selamat. Benar orang lain tidak apa aman dari tangan kita, dari lisan kita. Orang lain selamat dari kita, tapi agama kita gak selamat. Sebab kita melakukan kemaksiatan di dalam mengerjakan untuk memenuhi kebutuhan diri kita. Nah kalau kita gak melakukan kemaksiatan, fatana la bidzalika darajat ashabil yamin, maka kamu akan mendapatkan dengan pekerjaan itu, dengan kesibukan itu, derajatnya ashabil yamin. Siapa ashabul yamin? Ashabul yamin itu mereka yang fokus dalam menjalankan segala bentuk macam ibadah. Fokus di dalam menjalankan segala bentuk ibadah. Entah itu zikir, entah itu wirid, entah itu Al-Qur'an, nah, atau bekerja menjaga memenuhi kebutuhan dirinya dan orang yang wajib ya nafkah, itu ashabul yamin. Lah ashabul yamin ini disebutkan dalam surat Waqiah apa? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Fasalamulaka min ashabil yamin. Itu keistimewaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada ashabul yamin. Jadi mereka bertempat di surga, segalanya disiapkan, minumannya, tempat untuk minum, makanan, tempat untuk makan, kamar, tempat tidurnya, ranjangnya, plus gulingnya, yang hidup ataupun yang mati, disiapkan semuanya sama Allah. Dengan apa kita bisa mendapatkan? Sibuk ngurus diri dan orang yang wajib ia nafkahi tanpa mengganggu orang lain, tanpa mencemooh, memfitnah, mencaci, memukul, dan yang lain sebagainya, mengerjakan pekerjaan dengan menjauhi kemaksiatan demi kemaksiatan, kejelekan demi kejelekan, akhirnya kita mendapatkan derajatnya ashabil yamin. Ilam takun min ahli taragi ila maqamati sabiqin, jika kamu tidak menjadi orang yang selalu berusaha meningkat naik ke kedudukan as-sabiqin yang sebelumnya. Nah, kita kan berarti kalau melihat urutan, berarti urutan yang terakhir, keempat. Enggak mampu mencari ilmu yang manfaat. Kemudian enggak mampu mendapatkan ilmu yang manfaat, enggak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita derajat yang paling rendah, yaitu sibuk untuk diri sendiri atau orang yang wajib kita nafkahi. Lah ini selamanya kalau kamu melakukan dengan baik, dengan bagus, dengan benar, maka kamu mendapatkan derajatnya ashabil yamin. Tapi kamu bisa meningkat kalau memang kamu min ahli taraqqi, kalau kamu memang orang yang terus berusaha untuk meningkatkan diri, meningkatkan derajat. Untuk apa? Untuk meraih maqam as-sabiqin, kedudukan orang-orang yang ngalim, orang-orang yang dahulu. Siapa? Ya derajat yang ketiga, atau derajat yang kedua, atau bahkan derajat yang pertama. Ada orang itu yang merasa puas dengan apa yang sudah ia kerjakan. Terus ibarat makanan itu dikasih sak piring, wis mari, gak mau nambah lagi, gak mau ngambil lagi, wis isiki. Dan ini derajatnya pancet. Tapi ada orang yang gak mau, dikasih ini gak cukup, dia mau lagi, ingin mendapatkan lebih, ingin mendapatkan lebih. Nah ini berarti ingin orang yang selalu ingin meningkat, orang yang selalu ingin meningkat, seperti orang bekerja sekarang dapat 10.000, besok dia ingin menjadi orang yang dapat 20.000. Tapi kalau orang tidak apa-apa, 10.000 tidak apa-apa, bentino cukup ya, 10.000 toh gak mungkin meningkat. Terus dia setiap harinya dapat 10.000, gak mungkin meningkat, gak mungkin bertambah. Kenapa? Dia merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki. Ada orang yang gak puas, dia ingin penghasilannya itu terus meningkat. Gak mau kalau cuma 10.000, dia mau terus meningkat menjadi 20 atau 30. Lah ini seperti orang ahli taraqqi, orang yang ingin selalu derajatnya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan derajat mau tidak mau harus merubah yang sudah ia perbuat dengan menambah yang baru. Merubah dengan menambah yang baru, yang lebih bagus, yang lebih bagus. Bukan membuang, merubah dengan yang lebih bagus. Tadi menyibukkan untuk diri sendiri dan keluarga, merubah, dirubah, menyibukkan untuk orang lain. Loh, lebih bagus ini. Otomatis derajatnya akan lebih meningkat. Karena apa? Lebih banyak, lebih bagus, derajat akan meningkat. Nah, begitu juga seterusnya. Fa hadza aqallu darajat fi maqamid din. Dan ini yaitu al-halatsa ar-rabi'ah, keadaan yang keempat, adalah paling rendahnya derajat di kedudukan agama, di maqam kedudukan agama. Ini maqam agama, kedudukan yang ada di dalam agama ada tingkatan. Lah yang keempat itu tingkatan yang paling rendah, ngurus diri dan orang yang wajib ia nafkahi. Itu tingkatan paling rendah. Jadi enggak peduli kepada orang lain, tingkatan yang paling rendah. Hanya mau dia dan orang yang wajib ia nafkahi. Selebihnya tidak. Itu tingkatan derajat yang paling rendah di dalam agama. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati syaitin. Dan setelah ini, setelah keadaan yang keempat, ladang, lahan, sawah miliknya setan. Ladang, lahan miliknya setan, enggak ada lagi sudah kebaikannya. Tidak ada lagi kebaikannya. Wa dzalika bi antasghila wal iyabillahi bima ya'ti mudinik, yaitu dengan kamu menyibukkan ya dengan sesuatu yang bisa menghancurkan agama kamu. Nah, kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan. Sudah enggak peduli dengan keluarga atau enggak peduli untuk memberikan kenikmatan, kebaikan kepada orang lain, menyibukkan diri untuk mencari ilmu, enggak semuanya. Enggak semuanya. Yang ada yang ia lakukan kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan atau perbuatan dosa. Dan ini berarti sama dengan menghancurkan agamanya, merusak keimanannya, atau mengganggu orang lain daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan perkataan atau dengan ucapan. Perkataan atau perbuatan mengganggu orang lain dengan perkataannya, selalu mencaci, selalu menghina, selalu menggunjing, ngerasani, memfitnah dan yang lain sebagainya, atau dengan perbuatan memukul, membuat orang tidak nyaman bila lewat di hadapannya dan yang lain sebagainya. Sahadihi rutbatul halikin, maka ini adalah kedudukan tempat orang-orang yang hancur, orang-orang yang binasa. Fa'iyak, maka hati-hatilah kamu, antakuna fi hati tabaqah, kamu berada di tingkatan ini, di kedudukan ini, yaitu kedudukan yang kelima. Kedudukan yang kelima gak ada baiknya sama sekali, yang ada selalu menyusahkan orang, mengganggu orang, menghancurkan diri sendiri, menyelakai diri sendiri, gak ada kebaikannya. Nah, diingatkan kita, fahdhar, hati-hati, jangan sampai kamu menjadi orang yang berada di tingkatan ini atau di keadaan ini. Kenapa? Orang hancur, orang binasa, orang yang merugi. Kenapa kita harus mau menjadi seperti mereka? Minimal itu menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung kalau bisa. Bukan hanya selamat tapi beruntung. Kalau hanya selamat percuma. Kalau bisa itu selamat dan beruntung. Orang selamat itu berarti is masuk surga. Gimana? Is pokoknya surga. Pokoknya surga. Tinggal di mana? Hotel. Hotel apa? Is pokoknya hotel. Mau yang banyak tikusnya, kecoanya, yang penting hotel. ini rugi. Coba kita minta yang baik, tingkatkan, jangan pokoknya hotel, tapi kita minta hotel bintang 5 atau yang lebih dari itu. Oh, bagus, kita juga gitu, jangan pokoknya surga, jangan asal surga, tapi kita minta surga yang terbaik, surga yang terindah dari macam-macamnya surga gitu. Nah, yang kelima ini nggak ada baiknya sama sekali, sedikit pun tidak ada. Yang ada selalu merusak keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu nafsu yang ada di dalam diri kita ini harus kita sibukkan dengan kebaikan, dengan kebenaran. Kalau enggak, hancur kita. Nafsu itu mirip dengan waktu. Waktu kalau kita biarkan, enggak kita pakai, rusak. Rusak. Kita punya baju, kita biarkan enggak pernah kita pakai, rusak. Rusak. Waktu juga gitu, kita biarkan waktu yang ada, yang kita miliki, waktu kosong atau enggak kosong kita biarkan, rugi kita. Berapa kerugian yang kita dapatkan? Lah, waktu itu perlu kita pakai, kita isi. Perlu kita pakai dengan mengisi. Ngisi apa ya? Isiin yang baik. Isi yang baik. Baca Al-Quran, buka kitab, menulis yang perlu ditulis, dan yang lain sebaik isi. Ah, itu bagus waktunya. Nafsu juga gitu. Nafsu ini kalau kita biarkan diem, nganggur, macam-macam muncul, niat-niat jelek, rencana-rencana jelek, keinginan jelek muncul. Tapi kalau kita sibukkan nafsu kita dengan apa? Bertafakur atas keagungan Allah, kemuliaan Allah, atau perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan laparnya, dengan hausnya, dengan pengorbanannya, dan yang lain sebagainya. Atau kita gunakan nafsu ini untuk kita ajak membaca Al-Quran, membaca zikir, atau sholat dan yang lain sebagainya. Loh, nafsu tadi itu gak berfungsi nantinya. Sekarang kita nih sedang membaca kitab, gak ada pikiran macam-macam. Coba meneng, gak pas baca kitab, mau tidur, atau pas gak ada apa-apa kita diem, macam-macam yang ada. Hayal sana, hayal sini, enak ini, enak itu, daripada gini, daripada gitu, dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi kalau kita gunakan kesibukan, gak ada, gak akan ada macam-macam. Kenapa? Itu nafsu ya. Jadi in lam tushghilha bil haq shaghalaka bil batil. Nafsu kalau kita, kamu tidak gunakan dengan benar, dengan kebaikan, maka nafsu itu akan menyibukkan kamu dengan kebatilan, menyibukkan kamu dengan kejelekan. Nah, karena itu gunakan waktu kita, gunakan nafsu kita untuk kebaikan, untuk kebenaran, agar waktu dan nafsu yang kita miliki semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan benar, menjalankan sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita yang terbaik di dalam kebenaran, di dalam ibadah, di dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari kejelekan, dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita hamba yang penuh dengan kelalaian, hamba yang penuh dengan kemaksiatan. Dan yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat, yang ahli ibadah kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.